goyang kembali untuk Anda. Semua tangan di atas. Kansos. Seorang ratu, aku ingin dimanjakamu. Emang lagi Kaisar Republik Dangdut. Yo. Tepuk tangannya so. Wow. Luar biasa ya. Ternyata orang Asem Doyong Bulusari ini punya pohon uang semuanya ya. Tentunya dong. Alhamdulillah.